الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-61 62 dari surat Taubah, masih Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang perangai dan wataknya orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum. Ini senantiasa Allah mengatakan wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum. Di antara orang-orang munafikin ini, karena mereka memiliki banyak karakter. Wa minhumul ladzina yu'duna an-nabiy, dan di antara mereka ada yang senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata-kata mereka menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna huwa udun. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendengarkan siapapun yang menyampaikan kepadanya. Dia senantiasa membenarkannya. Mendengar semua kabar-kabar dan mempercayainya. Mereka mengatakan kalau sahabat-sahabatnya menyampaikan kepadanya tentang sesuatu, langsung dia benarkan. Dan kalaupun kami datang kepadanya, juga dia benarkan. Maksudnya orang munafikin. Pokoknya benar atau salah dibenarkan olehnya. Ini tuduhan buruk yang mereka lontarkan. Mereka arahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang baik. Kalau seseorang senantiasa mendengar apapun yang disampaikan kepadanya dan mempercayainya, dan ini tentunya bukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mau menyakiti Rasulullah dengan kata-kata ini. Rasulullah sendiri yang telah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Tidak semua kabar boleh kita percaya dan kita terima. Jadi ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dan mempercayai semua kabar yang disampaikan kepada beliau. Jadi karena beliau sendiri yang menyampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang-orang fasik membawa berita, kata bayian, hendaknya kalian mencari tahu kepastian berita itu benar atau tidak. Jadi, jangan kalian bangun satu sikap di atas berita yang tidak jelas. Jadi, kata bayian, hendaknya kalian mencari tahu kepastiannya benar atau tidak. Antusibu qauman bijahala, boleh jadi kalau engkau membangun sikap di atas berita yang tidak jelas. Jadi, patus bihu, engkau menyikapi seseorang karena berita itu. Ujung-ujungnya antus bihu, kalian berada dalam kondisi apa? Menyesal. Antus ibu, kau membijahala, patus bihu alama fa'altum nadimin. Kalian pun menyesal atas perlakuan kalian, atas sikap kalian terhadap seseorang, karena berita-berita yang buruk yang kalian bangun sikap kalian di atasnya. Berita-berita dusta. Ini mereka mau arahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah senantiasa menerima berita siapapun dan membenarkannya. Jadi, mau datangnya dari orang-orang beriman atau dari orang-orang munafik, dari orang kafir, pokoknya siapapun yang datang membawa berita, dia dengar semua. Jadi, ini sifat buruk tentunya yang mereka sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas tuduhan itu dengan kata kul udunu khairil lakum. Sampaikan kepada mereka, wahai Rasul, wahai Nabi, kepada orang-orang munafik ini yang menuduh-nuduh engkau dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kul udunu khair. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendengar semua kebaikan. Barakallahu fikum. Kul udunu khair, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hanya kebaikan. Untuk kalian yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai orang-orang yang beriman kabar-kabar yang mereka sampaikan. Baik. Masyaallah. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi apa yang mereka tuduhkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah benar adanya. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Dan adapun orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka azab yang sangat pedih. Baik. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Yang menyakiti, yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka azab yang sangat pedih. Baik. Ini kejelekan mereka. Padahal semestinya seseorang kalau memang muslim mukmin, tentunya memasukkan rasa gembira ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menyakiti beliau, bukan mengganggu beliau. Kemudian di ayat berikutnya Allah SWT mengatakan yahlifuna billahi lakum. Mereka ini orang-orang munafikin senantiasa bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka berbicara, mereka membawakannya dengan sumpah, wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, demi Allah, supaya orang percaya. Baik, kenapa mereka membawakannya dengan sumpah? Karena mereka tahu sendiri bahwa yang mereka ucapkan itu adalah dusta. Pemutarbalikan fakta. Yahlifuna billahi lakum. Mereka bersumpah, setiap mereka bicara bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, liurdukum, agar supaya kalian ridha terhadap mereka, supaya kalian percaya terhadap apa yang mereka ucapkan. Ini orang-orang munafikin. Tabarakallahu fikum, senantiasa bersumpah atas nama Allah, wallahi, billahi, tallahi. Setiap ucapan yang mereka ucapkan, mereka sertakan sumpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhai mereka atau mempercayai ucapan-ucapan mereka. Baik. Allah mengatakan wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Sebenarnya Allah dan Rasulnya yang paling pantas untuk mereka mencari ridhanya. Barakallahu fiikum. Ridha Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, yang paling pantas untuk kita cari. Baik. Dengan berlaku ikhlas, dengan berlaku jujur untuk semua yang kita lakukan. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh in kanu mu'minin, jika sekiranya benar-benar mereka adalah orang-orang yang beriman. Baik, ini yang mestinya dilakukan. Baik. Bukan untuk mencari keridaan orang-orang mukmin dengan cara bersumpah agar supaya mukminin percaya terhadap mereka. Bukan begini caranya. Yang betul adalah lepaskan namanya kemunafikan, tinggalkan dan jauhkan diri daripadanya. Hendaknya berlaku ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berlaku jujur dan berlaku ikhlas. Jujur dalam muamalah, ikhlas dalam beribadah. Inilah yang akan menjadikan seseorang tenteram hidupnya. Orang-orang munafikin hidup dalam kepura-puraan. Baik. Hidup dalam sandiwara. Hidupnya tidak tenang karena dihantui oleh rasa bersalah yang mereka senantiasa tutup-tutupi dengan kedustaan dan kedustaan. Mereka tutup-tutupi dengan sumpah dan sumpah. La haula illa billah. Sehingga hidup mereka adalah kehidupan yang paling tidak menyenangkan. Barakallah. Ini kita sampaikan dua ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal. Dan kita tutup dengan para penulis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.